السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan untuk kita semua keberkahan dan juga memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Saudaraku sekalian, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan dan juga pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Abul Abbas Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibni Lu'lu Ibnu Abdillah Al-Misri Al-Syafi'i atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan sebelumnya kita masih berada di dalam pembahasan Kitabut Taharah dan kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang Al-Ma'u At-Tahir, air yang suci, tetapi kehilangan sifat mensucikan. Dia suci, tetapi tidak mensucikan. Ada beberapa kondisi di mana air itu sebenarnya suci, tetapi dia tidak mensucikan. Kondisi yang pertama, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, adalah air yang suci dan mensucikan tercampur dengan sesuatu yang suci dengan percampuran yang banyak. Jadi air suci lalu tercampur dengan sesuatu yang suci sehingga terjadilah perubahan yang banyak, taghayyuran katsira. Sebagaimana kita katakan, air dicampur teh atau air dicampur kopi, dicampur tepung dan lain sebagainya, benda-benda yang suci ini tidak menghilangkan status sucinya air tersebut, tetapi dia menghilangkan sifat mensucikan dari air tersebut. Jadi airnya adalah suci, tetapi tidak lagi mensucikan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sebagaimana sudah kita bahas ma'asyiral muslimin, adalah air yang jumlahnya sedikit, atau dalam istilah para ulama, maduna kullataini. Air yang jumlahnya tidak sampai dua kulah. Air yang sedikit. Apabila ustu'mila digunakan fi fardi taharatil hadas. Digunakan di dalam melakukan perkara yang wajib saat kita taharah. Perkara yang wajib saat taharah, misalnya kalau dalam wudu membasuh wajah yang pertama tentunya ya, karena yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Membasuh tangan yang pertama, begitupun mengusap kepala dan juga membasuh kaki, itu semua adalah fardu. Kalau air yang sedikit digunakan untuk fardu at-taharah, yaitu perkara yang wajib ketika kita sedang bertoharah, walaupun yang menggunakannya adalah anak-anak, atau digunakan air yang sedikit itu untuk membersihkan najis, walau lam yataghayyar, walaupun tidak terjadi perubahan pada air tersebut, lam tajus at-taharatu bihi, sudah tidak boleh lagi kita menggunakannya untuk bersuci. Ya, ini terkait dengan jenis yang kedua, yaitu air yang suci tetapi tidak lagi mensucikan. Walaupun masalah fikih tentunya tidak akan lepas dari perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya, terjadi perdebatan. Ada yang misalnya mazhabnya Malik, dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwa itu adalah pendapat terkuat nomor dua setelah mazhab kami, yaitu pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa air itu ukurannya taghayyur, berubah atau tidak. Selama tidak terjadi perubahan, kata beliau, kata Imam Malik, maka itu masih dianggap sebagai air yang suci, walaupun digunakan untuk fardu at-taharah. Tetapi di dalam pemahaman mazhab Imam Syafi'i, apabila air yang duna kullatain, kurang dari dua kullah, atau air yang sedikit, digunakan di dalam fardu at-taharah, seperti membasuh tangan, atau wajah, atau mengusap kepala, atau membasuh kaki, maka air itu menjadi tidak boleh lagi digunakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sudah kita bacakan dalilnya di kesempatan yang lalu. Kita pun sudah membahas kondisi di mana air yang dimasuki oleh benda yang suci, ada kondisi-kondisi di mana air itu tidak hilang sifat mensucikannya. Kondisi yang pertama adalah in taghayyara biz-za'farani wa nahwihi yasiran. Apabila air itu berubah, ya, berubah dengan misalnya kunyit atau yang sejenisnya, tetapi taghayyuran, ya, yasiran, perubahan yang sedikit, artinya yang masuk sesuatu yang suci, yang masuk ke dalam air itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang kathiran, tetapi perubahannya yasiran, sedikit. Ini kondisi dimaafkan, ya. Terkadang ada sabun jatuh, setetes, dua tetes, atau kita sedang mandi ada busa yang apa, yang masuk ke dalam bak mandi misalnya, yang tidak mengubah kondisi air tersebut, ya, kalaupun ada perubahan hanya sedikit, ya, dimaafkan. Ini tidak sampai menghilangkan sifat mensucikan yang ada di dalam air tersebut. Begitupun ada kondisi yang kita sebut dengan mujawarah, yaitu air bersatu dengan sesuatu yang lain yang suci, tetapi mereka tidak bisa bergabung, seperti air dengan minyak misalnya. Minyak selalu berada di bagian atas dan air berada di bagian bawah. Maka kondisi ini pun airnya tetap dianggap air yang suci dan mensucikan, karena memang mereka tidak bersatu, tetapi mujawarah. Mujawarah itu apa namanya, bertetangga, ya, berdekat-dekatan. Contohnya adalah tentunya minyak wangi, ya, atau minyak zaitun apabila masuk ke dalam air. Begitupun ada kondisi yang ketiga di mana air bersatu dengan sesuatu yang selain daripada air, tetapi dia suci dan tidak menjadikan air tersebut kehilangan sifat mensucikan. Yaitu apabila air, ya, air bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengannya. Contohnya lumut, contohnya tanah, contohnya daun. Lumut apabila bersatu dengan air, ya, tentunya air itu sekilas kita lihat warnanya berubah menjadi hijau, ya, berubah warnanya. Apakah boleh kita menggunakan air tersebut? Tentunya boleh, karena air dan lumut adalah satu apa namanya kesatuan. Kalau kita letakkan air di dalam bejana dalam waktu tertentu akan tumbuh lumut, ya, Oleh karenanya dimaafkan. Begitupun tanah. Ya, begitupun tanah. Sering kita contohkan sungai, hujan, lalu airnya menjadi coklat karena tanah. Bolehkah kita berwudu? Tidak masalah. Ya. Begitupun daun yang berjatuhan secara alamiah di hutan, lalu dia masuk ke dalam air, sehingga menjadikan kondisi airnya sedikit berubah misalnya, itu pun masih boleh. Kecuali kalau daunnya kita yang menyengaja, daun teh kita masukkan, atau daun jambu kita rebus untuk obat diare atau yang lain sebagainya, tentunya ini tidak boleh digunakan bersuci, karena dia sudah hilang nama air mutlaknya, tidak lagi disebut air mutlak, tetapi kita sebut dengan air rebusan jambu, air rebusan herbal misalnya, ya, air teh dan lain sebagainya. Dalam kondisi tersebut suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau daunnya jatuh secara alamiah, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, pasti akan terjadi. Oleh karenanya syariat memberikan apa keringanan di dalam hal-hal tersebut, yaitu lumut, tanah, dan daun. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, begitupun ada kondisi di mana air digunakan untuk bersuci, tapi airnya yang tersisa masih disebut air suci dan mensucikan. Yaitu kondisinya apabila kita bersuci untuk sesuatu yang sunnah. Contohnya kata beliau, madmadah, kumur-kumur. Atau saya sudah berwudu sebelum maghrib. Menjelang isya saya ingin wudu lagi, padahal saya belum batal. Maka wudunya itu bukan raf'ul hadas, bukan mengangkat hadas, tetapi tajdidul wudu, untuk memperbaharui wudu. Maka air yang duna kullata ini, yang jumlahnya sedikit tidak sampai dua kulah, digunakan untuk tajdidul wudu. Air yang tersisa di ember atau di bak mandi tersebut tidak menjadi air musta'mal, karena bukan di dalam pardu wudu. Ya, yang menjadikan air menjadi musta'mal kalau sedikit adalah kalau digunakan untuk mengangkat hadas. Sedangkan orang yang memperbaharui wudu tidak sedang hadas. Ya. Ini kondisi yang selanjutnya. Begitupun ada kondisi apabila air ya yang sudah dipakai untuk fardu wudu lalu dikumpulkan sehingga sampai dua kulah, itu pun menjadi boleh atau bisa digunakan untuk bersuci. Atau dengan kata lain, menjadi air yang suci dan mensucikan. Jazatit taharatu bihi. Artinya kita boleh menggunakan air-air yang tadi kita sebutkan. Air yang bersatu dengan sesuatu yang suci, mengalami perubahan, tapi yasir sedikit. Kondisi yang kedua, air bersatu dengan sesuatu yang suci, tapi tidak bisa menyatu, hanya mujawarah, hanya berdempetan, bertetanggaan, seperti air minyak, itu pun bisa digunakan bersuci. Air bertemu dengan sesuatu yang memang secara alamiah, dia tidak bisa dijauhkan dari air, seperti lumut, atau tanah, atau dedaunan yang jatuh dengan alami, ini pun masih boleh digunakan untuk bersuci. Begitupun air yang sedikit, yang kurang dari dua kulah, digunakan dalam perkara-perkara yang sunnah dalam bersuci, seperti tajdidul wudu, maka air yang sedikit yang tersisa itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Dengan kata lain, masih berstatus air yang tohur, yaitu suci dan mensucikan. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Walau seandainya adkhala mutawaddi'u." Seandainya seorang yang berwudu memasukkan tangannya ba'da setelah ghusli wajhihi marratan, setelah dia membasuh wajah, seorang wudu tentunya dia basuh wajahnya. Ya. Marratan, satu kali. Ya. Artinya dia gunakan air tersebut untuk sesuatu yang wajib. Atau seandainya orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air untuk mengambil air setelah dia niat mandi besar. Jadi seorang mandi junub, dia mimpi basah kalau laki-laki atau bercampur dengan istrinya, dia hendak mandi junub, di hadapannya ada bejana, dia sudah berniat di hatinya, ya Allah saya berniat mandi besar untuk mengangkat hadas akbar, hadas yang besar. Ya. Lalu dia masukkan tangannya ke dalam bejana. Fiduna kullataini. Fidun kullataini. Sedangkan air yang ada di bejana tersebut jumlahnya kurang dari 2 kulah. Jumlahnya kurang dari 2 kulah. Kasus pertama wudu. Ketika dia sudah memulai wudu, wudu yang wajib pertama kali kan wajah. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Dia memasukkan tangannya ke dalam bejana atau ember yang airnya kurang dari 2 kulah. Atau dia mau mandi, iya, dia mau mandi, mandi hadas, mandi besar. Airnya kurang dari 2 kulah. Dia masukkan tangannya ke dalamnya. Fagtarof, maka dia melakukan igtirof, igtarofa, yagtarifu, igtirofan, yaitu dia menciduk, mencidukkan air, ya, entah itu pakai alat atau pakai tangannya diciduk airnya, ya. Wanawal igtirof, wanawal igtirof, dan ketika dia mengambil air untuk melakukan fardu at-taharah min ajli raf'il hadas, ketika dia mengambil air untuk melakukan hal yang wajib di dalam bersuci dan dalam rangka mengangkat hadas, dia berniat untuk igtiraf. Jadi saat dia masukkan tangannya ke dalam air, dia bukan ingin bersuci tetapi hanya ingin menciduk air tersebut, ya, niat untuk menciduk air tersebut. Lam yadurhu, maka tidak akan ada pengaruh di dalam air tersebut. Artinya air yang tersisa masih bisa digunakan untuk bersuci oleh orang lain. Kenapa? Bukankah ini dianggap air yang sudah digunakan untuk fardu toharah? Kita katakan betul digunakan untuk fardu toharah, tetapi dia ketika memasukkan tangannya ke dalam air, dia tidak berniat untuk raf'ul hadas, tidak berniat untuk mengangkat hadas, tetapi dia berniat untuk sekedar mengambil air yang digunakan untuk raf'ul hadas. Dan tentunya ini ada kaitan dengan hadis yang sudah kita bahas, ya, hadis Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah mengatakan, janganlah seorang yang, Rasulullah berkata, janganlah seorang yang junub mandi di air yang tidak mengalir. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Kata Abu Hurairah, liyagtarif. Hendaknya dia melakukan igtiraf. Apa itu? Menciduk. Ya, berniat menciduk. Jadi ketika dia mengambil air, walaupun airnya kurang dari 2 kulah, tetapi kalau dia niatnya bukan raf'ul hadas, tetapi niatnya adalah mengambil air untuk raf'ul hadas, maka air yang tersisa dari air yang kurang dari 2 kulah tersebut itu jazat at-taharatu bihi, masih diperbolehkan bersuci dengannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana seandainya seorang yang hendak berwudu, membasuh wajah atau tangan, atau seorang yang hendak mandi, ketika dia memasukkan tangannya ke dalam air, dia tidak niat untuk mengambil air, tetapi dia memasukkan tangannya untuk niat raf'ul hadas, mengangkat hadas. Kata beliau, wa illa saral baqi musta'malan. Kalau dia tidak niat mengambil air, tetapi dia niat mengangkat hadas, maka air yang tersisa disebut dengan air musta'mal, yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ya, mengomentari kalimat wa illa saral baqi musta'malan. Ya, yang tersisa itu dianggap air yang musta'mal. Apa kata Profesor Dr. Mustafa Dib? Beliau katakan li'annahu fi halil wudu'i. Karena ketika seseorang berwudu, yazulul hadas anil juz'il ladzi la masalma. Karena ketika seseorang misalnya dia hendak membasuh tangan kanannya, ketika dia masukkan tangannya ke dalam air, maka dia berniat menghilangkan hadas dari tangan tersebut. Dan memang hadasnya hilang dari tangan, ya. Kapan hadasnya hilang? Ketika dia la masalma, ketika dia menyentuh air, biyadihi bimujarradi mulaqatiha lilma. Jadi kalau dia memasukkan tangannya ke dalam air dengan niat mengangkat hadas, maka hadasnya hilang secara otomatis ketika tangannya masuk ke dalam air, ya. Wa kadzalika fi halil janabah, begitupun kondisinya kalau sedang junub. Fayusbihul ma'u musta'malan, maka air yang tersisa itu dianggap air yang musta'mal. In lam yanwil igtirafa qabla dzalik, kalau dia tidak berniat untuk igtiraf. Jadi intinya berniat untuk igtiraf. Kalau airnya sedikit dan kita perlu mengambil air, maka kita niatkan igtiraf, niat ngambil air, bukan niat raf'ul hadas. Kapan kita niat raf'ul hadas? Ketika airnya kita ratakan ke seluruh bagian tangan, baru kita niat apa? Raf'ul hadas. Ternyata rinci. Ternyata ada rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama. Tentunya ini bukan, sekali lagi, bukan semata-mata akal. Ya, tetapi di dalamnya ada adillah asy-syar'iyyah, ya, yang disampaikan oleh para ulama. Ketika misalnya para ulama mengatakan air kurang dari 2 kulah itu bisa menjadi najis, kalau tersentuh najis, itu dasarnya hadis. Ya, idza kanal ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Kalau air itu sudah lebih dari 2 kulah, maka dia tidak najis. Ya, tidak berubah menjadi najis. Tentunya mafhum al-mukhalafah, pengertian terbaliknya, kalau kurang dari 2 kulah dia menjadi najis. Begitupun ada hadis yang sudah sering kita baca, idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, jangan langsung masukkan air ke dalam bejana sebelum dia mencuci tangannya terlebih dahulu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Ini larangan ini menunjukkan bahwasanya ketika kita sedang hadas atau ada najis di tangan kita, lalu menyentuh air yang kurang dari 2 kulah, ya, maka air tersebut menjadi rusak. Atau biasa kita sebut dengan air musta'mal. Begitupun hadis yang sudah kita baca, ya. La yagtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah kalian mandi, kata Nabi, di air yang tidak mengalir dalam kondisi junub. Lalu gimana, wahai Abu Hurairah, kami pengen mandi. Ya udah, ambil gayung. Ambil gayung, jangan masuk ke situ. Larangan jangan masuk ke situ tentunya menunjukkan ada efek buruk yang akan terjadi. Dan para ulama Syafi'iyah mengartikan larangan ini bahwa dia merusak kondisi air yang tadinya suci dan mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Atau biasa disebut dengan istilah air musta'mal. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di poin selanjutnya, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walawin gomasa junuban, seandainya ada 2 orang yang junub melakukan ingimas, yaitu mandi, ya, mandi, 2 orang mandi secara bersamaan, fa'akthar duf'atan, atau lebih dari 2 orang mandi secara bersama-sama, lebih dari 2 orang. Aw wahidan ba'da wahidin. Atau mandinya gantian, satu orang mandi, selesai, datang lagi yang lain, mandi. Fi kullataini, di air yang lebih dari dua kula, ada dua kolam besar. 10 orang sekaligus di situ mandi junub. Mandi junub berjamaah. Atau satu demi satu datang. Satu pulang, satu pulang. Ya. Sedangkan airnya banyak. Ya, akthar min kullatain, lebih dari dua kulah. Irtafa'at janabatuhum, maka janabah mereka terangkat, artinya mereka suci. Ya, mereka suci. Wala yasirul ma'u musta'malan, dan air yang tersisa kita tidak anggap sebagai air musta'mal karena airnya banyak. Jelas ya, ini perbedaan kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Kasus yang pertama airnya sedikit. Wala budda min niyati al-igtirab. Maka harus ada niat iktirab, menciduk. Tapi kalau airnya banyak, tidak perlu niat iktirab. Langsung saja mandi. Mau mandi 10 orang secara bersama-sama misalnya, ya, junub mereka terangkat, janabah mereka terangkat. Dan status airnya masih dianggap sebagai air yang suci lagi mensucikan karena jumlahnya banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masih kaitan dengan air musta'mal ya. Jadi kalau airnya sudah banyak lebih dari dua kulah, tidak ada istilah air musta'mal. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah berkata, Wal kullatan, dan dua kulah itu, kita nanya, bertanya-tanya di hati, dua kulah itu ukurannya berapa sih? Ya, berapa ukuran dua kulah yang kalau digunakan untuk fardu toharah, perkara yang wajib dalam toharah, dia tidak berubah menjadi musta'mal. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, wal kullatani, adapun dua kulah itu adalah khamsu mi'ati ritlin bagdadiyatin takriban. Bukan haddan, tapi takriban. Adapun dua kulah adalah sekitar 500 ritlin bagdadi. 500 liter Baghdad, ukuran Baghdad. Ya. Takriban itu ukuran perkiraan saja dan khilafnya banyak. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang luas, mutawalat, seperti dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, itu luas pembahasannya. Tetapi dikira-kira sekitar 500 liter dalam ukuran Baghdad. Wa masahatuha, luasnya, kalau kita hitung dengan luas, zira wa rubu', yaitu satu hasta seperempat. Ukurannya satu hasta seperempat, baik itu panjang, lebar, dan dalam. Jadi panjang, lebar, dan dalam, itu satu seperempat hasta. Panjangnya satu seperempat hasta, lebarnya satu seperempat hasta. Hasta segini ya, satu hasta. Ya, ditambah seperempatnya. Satu seperempat hasta, panjang, tinggi, lebar, ya, dalamnya satu seperempat hasta. Atau sebagian ulama mencoba mengkonversikannya ke dalam liter, itu mereka katakan sekitar 160 liter. Jadi sebagian ulama mencoba mengkonversikan jumlah 500 liter Baghdadi atau tempat yang luasnya satu hasta seperempat, satu hasta plus seperempat hasta, baik panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya, atau kurang lebih sekitar 160 liter. Ya, lalu dikatakan di sini fal kullatani, maka air yang sudah lebih dari dua kulah la tanjus, tidak menjadi najis, bimujarradi mulaqatin najasati, tidak najis walaupun dia bersentuhan dengan najis. Jadi seandainya ada najis yang jatuh ke situ, ya, maka tidak menjadi najis. Karena airnya sudah banyak. Airnya sudah banyak.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib dan juga penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan yang kedua, seperti biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon ataupun layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelepon kita, hamba Allah di Jawa Tengah ya. Coba, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang terakhir. Kalau kita mau berwuduk, dan mencidup airnya di gayung, Ustaz. Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak apa? Mencidup payung, Ustaz. Boleh tidak ketika wuduk? Wudu apa? Mencidup air di gayung ketika wuduk, Ustaz. Iya, baik. Wudu dengan menggunakan gayung. Iya. Baik, itu saja, Ibu. Iya. Ustaz. Yang kedua ini, Ustaz. Kalau misalkan sedang mendetar, air ini terdetak. Sedang apa, Ibu? Airnya terperci ke bejana, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ketika sedang apa, Ibu? Diulang. Ketika sedang berbuci, airnya terperci ke bejana, Ustaz. Baik. Air yang kita gunakan untuk bersuci terperci. Ya, air terperci itu bagaimana, Ustaz? Baik. Apakah kita tetap bagaimana, Ustaz? Baik. Satu lagi, Ustaz, boleh, Ustaz? Silahkan. Masalah haid, Ustaz. Kan misalkan kebiasaan haid itu 9 hari. Kemudian setelah sekitar 1 minggu itu ada lagi, Ustaz, haidnya, darah haidnya. Apakah itu darah istihadah atau bukan? Itu datangnya setelah selesai masa haid atau di dalam masa haid? Setelah masa haid, kan kenyataan misalnya 9 hari. Baik. Satu minggu kemudian itu ada lagi, tapi cuma satu minggu. Baik, satu minggu setelah setelah hari terakhir haid datang lagi. Iya. Apakah itu wajib mandi juga, Ustaz? Apakah itu termasuk istihadah, Ustaz? Baik. Jadi setiap hari besoknya ada lagi gitu, Ustaz. Setelah satu minggu itu datang terus menerus apa hanya satu kali? Ya. Setelah datang kan dia 9 hari, ya. Seminggu kemudian datang lagi terus menerus apa hanya satu kali? Cuman paling 3 hari gitu ada, nanti ya begitu lagi, ya berhenti lagi beberapa hari gitu, Ustaz. Baik, Ibu. Tidak sekali gitu, ada kejelasan. Apakah itu wajib mandi juga itu setiap tengor itu tadi ya? Baik. Itu setiap selamatkan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita berwudu menggunakan gayung? Gayung itu dipastikan dia kurang dari 2 kulah. Ya, gayung dipastikan jumlahnya kurang dari 2 kulah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh kita berwudu dengan gayung? Boleh, tidak masalah kita berwudu dengan gayung. Sampai di sini jelas ya. Boleh kita berwudu dengan gayung, hanya saja agar airnya tidak menjadi mustakmal, ya, karena dipakai untuk fardu wudu. Ketika ibu memasukkan tangan ibu ke dalam gayung untuk mengambil air, misalnya ibu hendak mencuci tangan, hendak membasuh tangan, ketika ibu memasukkan tangan ke dalam air, ibu berniat igtirof, niat untuk ngambil air, bukan niat mengangkat hadas. Jelas ya? Kita ketika akan berwudu, niat berwudu. Saya mau wudu. Itu niat di awal. Ketika saya mengusap wajah, itu saya niat wudu. Ketika saya akan mengambil air, ya, saya akan mengambil air, baik untuk wajah atau untuk tangan, agar air ini tidak berubah menjadi air mustakmal yang suci tapi tidak mensucikan, ketika saya mengambilnya, saya bukan niat mengangkat hadas, tapi niat mengambil air. Innamal a'malu binniyat. Oleh karenanya Abu Hurairah berkata, liyagtarifa igtirafan. Hendaknya orang yang hendak menggunakan air yang kurang dari 2 kulah, hendaknya dia melakukan igtirab. Jadi niatnya bukan niat mengangkat hadas, tapi niat mengambil air. Ketika air sudah di tangan kita, kita ratakan, barulah kita berniat mengangkat hadas. Jelas ya? Jadi ketika kita mengambilnya, niat mengambil. Ketika kita ratakan ke seluruh anggota badan kita, barulah kita niat apa? Igtirab. Ya, baru kita niat untuk apa? Igtirab. Ya, tetapi ketika mengambil, niat igtirab, ketika meratakan baru niat untuk raf'ul hadas. Kalau tidak seperti itu, maka airnya di mazhab Syafi'i dianggap sebagai air mustakmal. Dia tetap suci tapi tidak mensucikan. Ya, karena ketika tangan kita dimasukkan ketika saya memasukkan tangan ke dalam gayung, lalu saya berniat mengangkat hadas, maka ketika tangan saya menyentuh air tersebut, ya, seketika sebagian dari hadas saya hilang, yaitu hadas yang ada di tangan. Ya. Oleh karena, dan airnya sedikit, dia tidak memiliki kekuatan. Beda dengan air yang banyak, dia la yahmilil khabas, tidak bisa membawa hadas, akan hilang karena saking banyaknya airnya. Oleh karenanya, ibu harus niat igtirof. Atau solusi yang lain, ya, gayungnya kita apakan namanya? Kita kasih lubang sehingga seperti pancuran. Seperti pancuran. Ini yang pertama. Lalu bagaimana dengan percikan-percikan, ya? Ini sebenarnya pernah ditanyakan oleh istri Nabi, ya, Maimunah radhiyallahu taala anha. Ketika Maimunah radhiyallahu taala anha yang juga bibinya Ibnu Abbas, beliau mandi besar, mandi janabah. Lalu setelah itu selesai mandi, datanglah Nabi untuk mandi. Apa yang terjadi? Nabi alaihi salatu wassalam mandi dari sisa airnya Maimunah. Mandi dari sisa mandi besarnya Maimunah. Ini hadisnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, dalam kitabnya Bulughul Maram. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, itu air yang kau pakai itu adalah bekas saya mandi besar, ya Rasulullah. Seolah-olah Maimunah berkata, tentunya akan ada air percikan yang masuk ke dalamnya. Kok masih anda pakai, ya wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah berkata, innal ma'a la yajnub. Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Ya, air itu artinya kalaupun dia terpercik oleh sesuatu yang digunakan untuk raf'ul hadas, itu Allah alam bisawab dimaafkan. Ya. Dimaafkan. Walaupun sebagian ulama memahami hadis ini, ya, kondisinya barangkali saat itu airnya banyak misalnya, ya. Ya, dan ada hadis yang mengatakan la yagtasilu al-mar'ah bi fadlir rajul wala rajul bi fadlil mar'ah. Janganlah seorang laki-laki mandi dari sisa mandinya perempuan, dan begitu pun sebaliknya. Waliya getarifa jami'an, hendaknya mereka menciduk bersama-sama. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun larangan ini kata para ulama bukan larangan yang haram, berdasarkan hadisnya siapa tadi, Maimunah, bahwa Nabi pernah mandi dari sisa atau bekas mandinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Walaupun seolah bertentangan dengan penjelasan sebelumnya terkait dengan air mustakmal, ya. Wallahu alam bisawab. Masalah haid, ya. Wallahu alam bisawab, ya. Haid itu kata Nabi, ada seorang wanita Fatimah binti Qais datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang ketika haid banyak sekali haidnya. Afa ada ussalah? Apakah aku boleh meninggalkan salat? Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, da'is salata ayyama aqra'ik. tinggalkanlah salat di hari-hari di mana engkau biasa haid. Fa idza aqbalat haidatuki, apabila masa di mana engkau biasa haid telah berlalu. Faghsili ankiddam, bersihkanlah darah dari tubuhmu. Ya. Maksudnya mandi besar, summa sholli, kemudian salatlah engkau. Au kama qala Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama kata para ulama, menentukan haid atau bukan memiliki banyak metode. Dari hadis ini kita bisa ambil metode apa namanya kebiasaan. Jadi Nabi berkata, da'is sholah ayyama aqra'ik, tinggalkan sholat di hari-hari di mana kamu biasa haid. Jadi kan sahabiah ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan sholat, darah terus menerus keluar, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, apakah aku ninggalin sholat secara total? Oh bukan begitu, da'is sholata ayyam aqra'ik, tinggalkan sholat itu hanya di hari-hari engkau haid. Engkau biasa haid berapa hari? 6 atau 7 hari. Nah, di situ engkau meninggalkan salat. Ya, di situ engkau meninggalkan salat di hari-hari engkau biasa haid, kata Nabi, kalau memang wanita itu punya kebiasaan. Ya. Fa idza aqbalat anki, apabila aqbalat haidatuki, apabila haidmu sudah berlalu, sudah meninggalkanmu, maka mandilah. Mandi, bersihkan. Bersihkan badanmu. Ya, walaupun darah masih keluar. Tapi kalau masa di mana biasa haidnya sudah berlalu, bersihkan badanmu, kemudian sholatlah. Ya. Adapun darah yang keluar, itu adalah darah irq, kata Nabi. Itu adalah darah urat, darah sakit. Ada sakit di tubuh seseorang, sehingga keluar darah. Itu kondisi yang pertama. Jadi menentukannya dengan apa? Yaitu dengan kebiasaan, bagi yang sudah punya kebiasaan. Lalu bagaimana kalau seseorang belum punya kebiasaan? Apabila dia belum punya kebiasaan, kata para ulama, hendaknya dia melihat kondisi darah tersebut. Karena dalam riwayat dikatakan bahwa darah haid itu adalah damun aswadun ma'rufun. Adalah darah yang warnanya hitam, ma'ruf, dan dikenal oleh para wanita. Dari sisi baunya pun mereka bisa membedakan. Maka dilihat. Ya. Oleh karenanya dahulu para sahabiah, ketika mereka hendak hampir suci, mereka mengirimkan kapas. Kapas. Kapas ya, apa namanya? Ya kapas, bahasa kitanya kapas atau tisu. Yang mohon maaf, ditempelkan ke bagian tempat keluarnya darah. Kemudian kan ada warnanya, bercaknya. Itu ditanya ke Ummul Mukminin Aisyah. Ini yang begini sudah boleh suci belum? Aisyah berkata, jangan buru-buru. Ya, artinya berarti melihat warna dan kondisi darah itu salah satu metode. Ya, salah satu apa? Metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan haid atau bukan haid. Yang ketiga, ketika kebiasaan dia belum punya. Jelas. Warna dan kondisi tidak bisa dia bedakan, maka hendaknya dia mengembalikan masa haidnya ke waktu yang umum. Waktu yang umum ya dialami oleh para wanita. Artinya dia tanya ibunya dulu berapa lama haidnya, dia tanya kakaknya, dia tanya bibinya, dia tanya temannya. Karena dalam hadis dikatakan bahwa seorang wanita itu salat paling banyak kata Nabi adalah 27 sucinya paling banyak wanita itu adalah 23 ya atau 24. 23 atau 24. Begitu kata Nabi. Artinya Nabi mengembalikan kepada kondisi yang umum. 23 atau 24. Kalau 23 berarti haidnya 7 hari. Kalau 24 berarti haidnya adalah berapa? 6 hari. Itu tiga cara ya. Tiga cara ya, yang kita tahu dari hadis Nabi, begitulah Nabi mengajarkan para wanita untuk bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan darah haid, atau mana darah haid dan mana darah istihadhah atau darah penyakit. Allahu a'lam bissawab. Dan saya cenderung ya sepertinya ya darahnya darah penyakit ya. Walaupun baik kalau ditanyakan lagi ke yang lain untuk memberikan ketenangan di hati dan kepastian di dalam mengamalkan satu perbuatan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah doa sesudah sholat tarawih wajib dibaca? Syukran, tidak, tidak wajib, sunnah ya. Baca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikul Kudus ya, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh, itu ya sunnah, dibaca sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang, bolehkah kita setiap selesai baca Quran kita berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amalan bacaan Al-Quran ini dan aku titipkan pahala bacaan Al-Quranku untuk kedua orang tua dan suamiku yang dan saudaraku yang telah meninggal dan jangan aku titipkan dan juga aku titipkan pahala bacaan Al-Quran untuk keluarga yang masih hidup yaitu anak cucu menantu saudara. Ya Allah kabulkanlah permohonanku, amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab ya, berdoa setelah melakukan satu ibadah tidak masalah ya, berdoa saya selesai berinfak untuk anak yatim misalnya, lalu saya kata ya Allah taqabbal minni, Allahumma taqabbal minna ya Rabb, terimalah amal ini dari kami, tidak masalah berdoa diterima, Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana misalnya, atammim taqsirana ya arhamar rahimin. Sekedar meminta diterimanya amal ibadah enggak ada masalah. Bahkan di antara doa yang Nabi minta adalah ilman nafi'an rizqan wasi'an amalan mutaqabbala. Amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Jadi sekedar meminta agar amal ibadah diterima oleh Allah tidak masalah. Lalu apa hukumnya meniatkan pahala dari bacaan Quran yang kita baca? Ibu membaca satu juz per hari, boleh enggak diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal? Ini termasuk khilaf yang masyhur, khilaf yang sudah lama terjadi di kalangan para ulama. Ya, disebutkan dalam penjelasan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitupun mengambil pendapat Imam Ahmad bahwasanya boleh ya, atau sampai pahala bacaan Al-Qur'an dari orang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Ya sampai ya, itu menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak sampai. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, beliau mengatakan bahwa hadza dalilu asy-Syafi'i. Inilah dalilnya Imam Syafi'i yang mengatakan pahala bacaan Quran tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Walaupun riwayat dari Imam Syafi'i pun tidak satu riwayat. Ada beberapa riwayat, sebagian riwayat mengatakan Imam Syafi'i berpendapat sampai. Ya, artinya ini masalah yang sifatnya khilafiyah. Ya, masalah yang sifatnya khilafiyah terjadi di antara para ulama. Dan saya cenderung kepada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan Allah alam bisawab sampai. Walaupun tidak ada ritual khusus yang harus kita lakukan, misalnya berkumpul di hari ke-7, di hari ke-40, artinya tidak dihususkan surat-surat tertentu, tidak dihususkan waktunya, tidak dihususkan jumlahnya. Ya baca Quran saja biasa, kemudian kita memohon agar pahala dari bacaan itu jika ada, diniatkan untuk si fulan, kakek kita atau nenek kita dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Dari Sam Hartako di Makassar. Takbiratul ihram pada saat salat, ketika takbiratul ihram lalu melafazkan Allahu Akbar, tidak boleh memanjangkan Allahu Akbar karena akan bermakna lain. Namun bagaimana pada saat azan? Allahu Akbar. Ya, bagaimana? Allahu Akbar. Ya, itu sudah kita bahas di dalam bab takbiratul ihram. Atau belum kita bahas ya? Di dalam kitab Matan Ghayah wa Takrib itu tidak dibahas, tapi akan dibahas di dalam kitab ini insyaallah ketika kita nanti sampai di dalam bab sifat salat. Ya, saya bacakan sedikit. Rukun yang pertama adalah rukun yang kedua takbiratul ihram. Ini saya bacakan ya. Adapun lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu lafaznya. kapan takbiratul ihram itu dianggap tidak sah? Satu, asqata harfan minhu. Ketika seseorang menghilangkan satu huruf dari takbir. Misalnya dia ucapkan apa? Allahu bar, tidak, kafnya dihilangkan. Allahu, apalagi misalnya Abbar, bukan Akbar tapi Abbar, atau Allahu Akbar. Jadi dihilangkan satu huruf itu membatalkan, artinya tidak sah. Au sakata baina kalimataihi, atau diam di antara dua kalimat. Allah Akbar, itu tidak sah, itu tidak disebut takbir. Ya, itu kondisi yang kedua. Au zada bainahuma wawan, atau menambahkan di antara keduanya huruf wa. Allah wa akbar, Allah wa akbar, ada wawunya. Itu juga tidak, tidak sah, karena itu bukan takbir lafaz seperti itu. Kondisi yang kelima, au bainal ba'i warra'i alifan, menambahkan huruf ba dan menambahkan antara ba dengan ro huruf alif. Ini kadang terjadi. Allahu Akbar. Jadi setelah antara huruf ba dengan ro ditambahkan alif. Ini pun tidak sah. Ya, ini pun tidak sah. Jadi ada berapa kondisi? Satu, menghilangkan satu huruf. Dua, diam di antara dua kalimat ini. Tiga, menambahkan waw di antara dua kata ini. Tiga, menambahkan alif di antara ba dengan ro. Bar, jadi begitu. Tidak sah. Itu kondisi-kondisi yang disebutkan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan yang keempat. Amin. Saya sudah puasa Syakban dari tanggal 1. Apakah boleh puasa sampai akhir Syakban? Hamba Allah di Jakarta. Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa Rasulullah tidak berpuasa satu bulan penuh. Tapi memang beliau memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa di bulan Syakban. Oleh karenanya lebih baik tidak full 30 hari berpuasa Syakban. Tetapi hendaknya apa namanya, di ada waktu-waktu di mana Bapak beristirahat sejenak untuk memastikan kondisi fit memasuki bulan suci Ramadan. Ya, terlebih lagi tinggal satu hari, dua hari, itu baiknya tidak berpuasa. Rasulullah berkata, la taqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun yasumu sawman falyasumhu. Janganlah mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali yang biasa berpuasa, silahkan. Para ulama mengatakan di antara hikmah larangan ini adalah istidad. Ada juga yang mengatakan untuk membedakan mana yang wajib dengan yang sunnah. Ada lagi yang mengatakan agar tidak masuk kategori berlebih-lebihan. Agar tidak masuk kategori berlebih-lebihan. Jadi silakan memperbanyak puasa, tetapi Nabi tidak sampai full 30 hari berpuasa. Artinya kita pun sebagai umatnya hendaknya begitu. Karena Nabi tidak full berpuasa 30 hari kecuali di bulan suci Ramadan. Allah alam bissawab. Dari Abu Hasan, dari Sekayu. Masalah safar. Apakah ketika kita pulang dari safar masih disunahkan untuk mengkosorkan sholat sedangkan jarak antara kita dengan tempat tinggal kita kurang? Ketika ana mau pulang dari safar ke rumah ana sholat maghrib di desa tetangga yang jaraknya kurang lebih 40 kilo. Yang ana tanyakan, apakah sholat maghribnya kita gabungkan dengan sholat isya? Wallah alam bisawab, kalau menurut saya iya. Karena status safarnya belum hilang. Kapan status safarnya hilang? Ya ketika sampai di rumah. 40 kilo masih jauh. Ya masih jauh. Maka tidak masalah kita melaksanakan jamak kosor. Kapan status keringanan kosor itu hilang? Ketika sampai di tempat tujuan. Adapun ketika jarak kita masih 40 kilo, wallahu a'lam bishawab, masih tidak masalah kita untuk menjamak dan mengkosor. Allah alam bisa. Karena ilatnya masih ada. Yaitu saparnya masih ada. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kerabat atau kawan yang mengucapkan permintaan maaf menjelang Ramadan, apakah kita juga balas meminta maaf? Apakah kita juga harus meminta maaf kepada kedua orang tua? Selama ini kita malu, malu meminta maaf pada orang tua. Jadi dikerjakan menjelang Ramadan. Allah alam bisab ya, tidak ada tuntunan khusus dari Nabi meminta maaf sebelum bulan suci Ramadan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, ya fulan maafin saya ya, ini mau Ramadan, ya udah saya maafin. Ya sudah saya maafin. Terus kalau dia nanya, emang kamu gak minta maaf ke saya? Ah ya, kalau saya punya kesalahan minta maaf juga. Kalau saya punya kesalahan saya minta maaf. Artinya tidak ada apa namanya tuntunan secara nas dari Nabi dan Salafus Saleh yang saya tahu kalau menjelang Ramadan harus maaf-maafan. Ya, menjelang Ramadan maaf-maafan, nanti Idul Fitri maaf-maafan lagi. Ya, sebenarnya Idul Fitri ya cukup kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan puasa yang kemarin diterima ya minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin, tidak masalah. Ya, tapi kalau memang kita merasa punya salah kepada manusia, jangan nunggu Ramadan. Karena kata Nabi tidak boleh kita berkonflik dengan saudara kita lebih dari 3 hari. Begitu ya dalam hadis, jangan berkonflik lebih dari 3 hari. Artinya kalau ada masalah ya hendaknya segera diselesaikan. Jangan sampai nunggu Idul Fitri atau nunggu bulan suci Ramadan. Adapun menghususkan menjelang Ramadan sebagai momentum untuk maaf-maafan, wallahu alam bisawab, saya tidak mengetahui adanya dalil ya terkait dengan hal tersebut. Adapun itu kaitannya dengan nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban Allah melihat manusia, kemudian Allah mengampuni manusia kecuali mereka yang bertengkar dan mereka, orang-orang yang pernah membunuh jiwa yang tidak bersalah, itu tidak dimaafkan. Oleh karenanya dikatakan ya kita senantiasa meminta maaf. Ya tetapi tidak ada ketentuan harus sebelum Ramadan meminta maaf. Kapan saja kita salah kepada manusia, berusahalah untuk meminta maaf. Allah alam bisab, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.